apa kau mencintai ku? Orang yang tak punya apa-apa, kau akan kecewa setelah kau tahu siapa aku yang sesungguhnya. Bukan aku tak banding tuk saling menyinta. Lebih baik kau dan aku berteman biasa saja. untuk apa kau mencintaiku? Orang yang